Matia, Matia, Matia, Matia, Matia, Matia, Matia, Matia, Matia, Matia, Matia. Sana sini kau semai cinta, kau keharta berjanji dusta. Pandai engkau bersilat lidah tanpa peduli karma dan dosa. Banyak sudah yang kau rugi. Mafia, sana sini kau semai cinta, kau keruh harta berjanji.